وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, bab bernazar atau bab nazar, kitab nazar bab yang ketiga, kitab nazar bab yang ketiga, yang berbunyi bab la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamlikul abdu. Tidak dibenarkan menunaikan nazar pada perkara maksiat. Ya, tidak boleh menunaikan nazar yang nazarnya itu maksiat, nazarnya berbuat maksiat kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan atau tidak dituntut menunaikan nazar pada apa yang tidak dimiliki atau tidak dimampui oleh seorang hamba. Bernazar untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya, maka dia tidak dituntut untuk menunaikan nazar tersebut. Jadi bab yang sekarang ini ya seputar perkara yang tentang nazar yang tidak ditunaikan. Ada nazarnya tetapi nazar tidak boleh ditunaikan. Yang pertama, nazarnya maksiat. Yang pertama, bila mana nazarnya maksiat, bernazar untuk memutuskan silaturahim, maksiat. Ya. Bernazar untuk melakukan artinya bernazar untuk minum khamar. Ya. Bernazar untuk minum khamar atau bernazar untuk memutuskan hubungan ukhuwah Islamiyah. Ya. Ini juga termasuk nazar maksiat yang itu tidak dibolehkan menunaikannya. Bila mana itu sudah diungkapkan, diikrarkan nazarnya, maka nazar ini tidak ditunaikan. Kemudian yang kedua, perkara yang berkaitan dengan apa yang tidak dimiliki oleh seorang hamba, yang tidak mampu dia melakukannya, maka dia juga tidak dituntut untuk menunaikan nazar tersebut. Ya. Terjemahan babnya, tidak boleh memenuhi nazar maksiat dan nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki seseorang. Tidak dimiliki ini maksudnya tidak yang pertama adalah tidak memiliki ya benda yang dia ingin, yang dia nazarkan, atau tidak mampu dilakukannya. Ya, tidak mampu dia melakukan nazar tersebut, maka dia juga tidak dituntut untuk menunaikannya. Di bawah bab ini ada satu buah dua buah hadis. Ya. Yang pertama panjang, yang kedua tidak terlalu panjang. Nomor hadis yang pertama 4176. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harbin wa Ali bin Hujrin As-Sa'di wal lafzu li Zuhair qala haddathana Ismail bin Ibrahim qala haddathana Ayyub an Abi Qilabata an Abi al-Muhallabi an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Imran ibn al-Husain atau Imran ibn Husain, sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an. Qal, Imran berkata, kanat thaqifu hulafa'a li bani Uqail, adalah kabilah Thaqif. Ya, kabilah Thaqif, ini satu kabilah bernama Thaqif. Dan yang kedua, Bani Uqail atau Bani Aqil. Bani Uqail ini kabilah yang kedua. Thaqif yang pertama, Bani Uqail yang kedua. Antara dua kabilah ini terjadi al-halif. Ya. Al-halif atau hulafa maksudnya adalah dua negara yang saling berhubungan, terikat hubungan erat, di mana bila mana salah satu dari keduanya mengalami terjadi dizalimi atau diserang, maka negara yang satunya lagi wajib memberikan bantuan. Kalau sekarang ikatan perserikatan bangsa-bangsa ya, yang berada di bawah ikatan ini semuanya dengan nota kesepakatan yang ada di dalam persatuan beberapa bangsa itu, maka mereka harus menunaikannya. Ini istilah halif atau khulafa. Dia dahulunya antara suku yang memang tidak ada hubungan apa-apa, tetapi yang mengikat antara mereka adalah perjanjian tadi. Mereka dimasukkan atau masuk dalam pergabungan beberapa suku, yang mana salah satu dari suku itu bila mana diserang atau dibunuh anggotanya atau rakyat mereka, maka suku-suku yang lainnya wajib memberikan pertolongan, bantuan. Bila mana dia berperang dengan satu suku, maka suku yang terikat dengan dia ini dalam ikatan tersebut semuanya berperang dengan masuk dalam permusuhan dengan orang tadi atau negara atau suku tadi. Dalam bahasa Arabnya hulafa. Ya, hulafa. Jadi Thaqif dengan Bani Uqail terikat itu. Ada hubungan ya, yang seperti itu, hubungan antara dia dengan Uqail, hubungan halif atau hulafa. Ya, jadi ini awal dari ceritanya. Thaqif dengan Bani Uqail termasuk dalam kategori hulafa. Kemudian dilanjutkan ceritanya oleh Imran ibn Husain, fa'asarat thaqifu rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suku Thaqif ini ya berhasil menawan dua orang sahabat. Kabilah Thaqif berhasil menawan dua orang sahabat Nabi SAW. Sementara Nabi wa asara ashabu Rasulullah SAW, sementara para sahabat juga sedang menawan rajulan min Bani Uqail, salah seorang dari kabilah Bani Uqail. Ya, Bani Uqail. Yang tadi yang menawan sahabat Thaqif. yang ditawan oleh para sahabat Nabi adalah Bani Uqail, ya, satu orang. Sementara sahabat yang ditawan oleh Thaqib tadi dua orang. Ya, Bani Uqail berhasil menawan, dari Bani Uqail ini tertawan di tangan para sahabat Nabi satu orang. Kemudian bersamaan dengan satu orang ini, mereka juga berhasil merampas unta milik Nabi. Wa asabu ma'ahu al-adba. Ya, mereka berhasil juga mendapatkan atau merampas salah seekor atau seekor dari unta Nabi yang dinamakan, digelari dengan al-adba. Al-adba ini karena Nabi itu banyak benda-bendanya yang diberi nama. Ya. Apa yang dimiliki olehnya diberikan oleh beliau nama. Ya, bila mana beliau punya memiliki pedang, maka pedangnya diberi nama. Dan untanya juga diberi nama. Ya, untanya diberi nama. Ada nama unta Nabi itu Asy-Syahba. Syahba ini seringkali dibawa oleh Nabi dalam perjalanan. Bahkan dalam perjalanan haji, ya, bahkan dalam perjalanan umrah Hudaybiyah, beliau menunggangi Syahba ini. Menunggangi Asy-Syahba itu nama unta Nabi. Ya. Kita juga sampai sekarang kebiasaan ini, ya, ketika seseorang memiliki hewan-hewan piaraan, ya, memelihara kucing, maka kucing diberi nama. Cuma namanya kekini-kinian. Ya. Bahkan dinamakan dengan nama orang-orang barat. Nama kucing, nama orang. Nah, jadi Nabi SAW bahkan yang lainnya yang ia miliki juga diberi nama oleh Nabi SAW. Yang masuk dalam rampasan Bani dalam rampasan yang dirampas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi itu dari Bani Uqail satu orang, dan Bani Uqail berhasil merampas unta Nabi. Ya, unta Nabi. Wa asabu ma'ahu al-adba. Kemudian fa'ata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil wathaq. Nabi SAW mendatangi tawanan tadi seperti biasa. Ya, para tawanan itu bila mana berada di tangan kaum muslimin mewah, dihormati, dimuliakan, bahkan diikatnya bukan di penjara, ya, di ruang bawah tanah, tidak, di masjid. Makanya salah satu dari sahabat itu yang awalnya dia tawanan diikat di masjid, kemudian dia masuk Islam. Ya. Kemudian dia masuk Islam. Jadi tawanan yang ada di tangan kaum muslimin dari kabilah Bani Uqail ini didatangi oleh Nabi. Ya, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil wathaq. Ketika itu dia sedang dirantai, diikat, dibelenggu. Qala ya Muhammadu. Ya, ketika Nabi tampak olehnya dari jauh, sebenarnya Nabi juga ingin mendatanginya. Dari jauh dia lihat Nabi mengarah ke dia, dia langsung memanggilnya, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad. Fa'atahu, maka Nabi menyegerakan diri untuk mendekatinya. Faqala ma sya'nuka. Ya, sesampainya Nabi kepada orang tadi, tawanan tadi, Nabi langsung bertanya, bagaimana keadaanmu? Ya. Bagaimana keadaanmu? Seringkali bahkan sahabat yang masuk Islam itu juga setiap hari, setiap bahkan masuk sholat, ya, masuk ke masjid untuk sholat, Nabi SAW pertama kali menjenguknya, menjumpainya dan menanyakan bagaimana keadaanmu. Ya, ya, itu yang dia dapatkan dari Nabi. Walaupun mungkin para sahabat yang lain karena menganggap dia adalah tawanan masuk masjid tidak memperhatikan, tetapi orang nomor satu di negara Islam ketika itu setiap masuk sholat, masuk masjid untuk sholat, dia yang pertama kali dia yang dikunjunginya. Ditanyakan masya'nuka, ya, bagaimana keadaanmu seperti halnya sekarang ini, wa ma masya'nuka. Qala bima akhadhtani, ya, bima akhadhtani wa bima akhadhta sabiqatal hajj, ya, dengan apa engkau mengambilku, ya, dengan apa engkau mengambilku dan dengan apa engkau mengambil sabiqatal hajj, ya, sabiqatal hajj yaitu unta tadi, ya, jadi saling tanya, saling bertanya tentang bagaimana nanti proses dia bisa menyelamatkan dirinya ditebus dan bagaimana unta Nabi juga bisa ditebus. Ya. Faqala i'zaman lidzalika akhadtuka bijarirati khulafaika thaqif. Ya. Saya menawanmu, mengambilmu karena apa yang dilakukan oleh khulafaik. Ya, tadi kata-kata khulafa adalah suku yang lain yang terikat hubungan perjanjian dengan mereka, hubungan keterikatan saling tolong menolong di antara mereka. Jadi Thaqif berhasil sedang menawan dua orang sahabat, sementara sahabat sedang menawan satu orang dari Bani Aqil. Jadi orang yang Bani Aqil ini bertanya, kenapa engkau menawan saya? Lalu Nabi SAW mengatakan, saya menawanmu lantaran Thaqif menawan dua orang, ya, dari sahabat saya. Dan Thaqif itu ada hubungan perjanjian, hubungan hulafa dengan kamu. Ya. Tsumman sarafa'an, setelah Nabi menjelaskan kenapa dia menawan orang dari Bani Aqil ini, kemudian dia pergi. Ya, tsumman sarafa'anhu, dia balik meninggalkan orang ini. Fanadahu, maka orang itu pun kembali memanggil Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya, dua kali dia memanggil Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat rahim, rahim penyayang, raqiq lembut orangnya, ya, ya, sangat mengasihani, ya, dan sangat penyayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia kalau dalam telawat tentang tawanan ini, ya, beliau seringkali mendatanginya dan menanyakan keadaan. Maka setelah yang pertama tadi dengan orang dari Bani Uqail ini terjadi perjumpaan dia dengan Nabi dan saling bertanya, maka Nabi SAW pun pergi. Sebenarnya dia punya kebutuhan yang lain, tetapi ketika dipanggil lagi, yang memanggil siapa? Tawanan, ya, tawanan yang memanggil. Dan tawanan itu dahulu budak, bakalan jadi budak karena dia sudah ditawan, ya, harta rampasan, maka dia jadi budak. Jadi Nabi pergi, orang ini kembali memanggil, ya. Yang pertama Nabi sebenarnya masuk ke, sebenarnya memang ingin untuk mengunjungi tawanan ini. Dan tawanan ini ketika melihat Nabi, mengira Nabi hanya sekedar lewat saja dipanggilnya. Ya, dipanggilnya, tentunya Nabi datang karena memang dia niatnya untuk menjumpai tawanan ini. Kemudian terjadi pembicaraan di antara mereka, kemudian Nabi pergi lagi. Sudah dijawabnya kenapa dia menawan orang ini? Karena tujuan saya adalah untuk menebus tawanan yang ada di tangan Thaqif. Dari suku yang engkau dengan dia punya hubungan, punya perjanjian, bila mana perjanjian saling membantu, saling menolong, ya, saling mendapatkan konsekuensi dari perbuatan pelanggaran dari anggota perkumpulan ini. Kalau satu melanggar, maka semuanya bertanggung jawab untuk, ya, menebus kesalahan tersebut. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi pergi. Ya, ini Nabi, pemimpin kaum muslimin. Ya, dan dia Rasulullah, utusan Allah. Pergi dia, belum jauh dia dari tawanan ini yang dia adalah budak. Ya. Orang ini pun memanggil dia kembali, bahkan diulanginya panggilannya dengan memanggil namanya, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya, Imran bin Husain di sini memberikan pernyataan tentang Nabi, bahwasanya Nabi ini adalah orang yang rahimun raqiq, penyayang dan lembut orangnya. Makanya faraja'a ilaih, dia balik lagi. Dia sebenarnya mau pergi, apa urusannya dengan tawanan ini? Yang jelas dia sudah tahu kenapa dia ditawan, dan Nabi SAW tidak melakukan kegiatan yang lain, pekerjaannya yang lain, tetapi dipanggil kembali oleh dia. Ya, dipanggil kembali oleh orang tersebut, yang orang itu tidak punya jabatan apa-apa, orang itu tidak punya keahlian apa-apa, bukan seorang yang mulia, dan bahkan dia budak, dia tawanan. Tetapi ketika dipanggil kembali oleh orang itu, dan bahkan diulangi panggilan oleh dia dua kali, ya Muhammad, ya Muhammad, karena lemah lembut dan kasih sayang yang ada pada pribadi Nabi, maka beliau kembali menjumpai orang ini. Ini tawadhu' Nabi SAW dan penyayangnya dia, perhatian dia kepada orang-orang yang lemah. Dan ini yang diungkapkan oleh Imran bin Husain, fakana SAW rahiman raqiqan faraja'a ilaih. Kalau kita tidak mau lagi itu, jangankan orang-orang seperti itu, anak-anak sajalah, atau orang-orang biasa nelpon kita, ini orang biasa, ditutup, atau dia manggil kita, atau mengundang makan. Karena orang yang biasa tidak punya kedudukan, tidak terkenal. Tetapi Nabi SAW pertama dipanggil dia datang, memang itu tujuannya untuk menjumpainya. Kedua, ketika dia hendak pergi dipanggil lagi, dia datang kembali, datang dia lagi. Dan banyak contoh tentang masalah mulianya akhlak Nabi SAW. Dalam hadis-hadis yang sahih, ya, seperti juga pernah kita sampaikan, ada seorang wanita yang tidak terlalu waras, ada sedikit sesuatu di pemikirannya, sehingga dia berbuat mungkin yang tidak dibuat oleh orang-orang yang biasa. Suatu ketika dia berpapasan dengan Nabi di jalan, berpapasan wanita ini, tiba-tiba di pegangnya tangan Nabi kuat-kuat, ditariknya. Saya tidak biarkan engkau pergi, ya, kecuali kalau engkau mau mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, kata wanita ini. Maka Nabi SAW mengiyakan. Nah, iyalah, dibawanya ke pinggir jalan. Kemudian wanita itu cerita, ceritanya tidak tahu apa-apa, cerita yang kosong, wanita yang memang ada terkena di otaknya, akalnya. Jadi Nabi dengan mendengar dengan setia, sudah puasnya baru dia pergi. Dia pergi dan tidak menyuruh Nabi pergi, justru dia pergi meninggalkan Nabi. Ketika dia pergi meninggalkan Nabi, Nabi pun pergi. Ya, ada seorang anak budak wanita, ya, memegang tangan Nabi, kemudian dia tarik Nabi mengitari Madinah, dan Nabi SAW tidak melepaskan tangannya dari pegangan anak ini sampai anak itu puas. Ya, dan dia sendiri yang melepaskan tangan Nabi. Dia sendiri yang melepaskan tangan Nabi, dia pergi, tidak tahu menahu dengan Nabi lagi. Ah, seperti itu pula lah kondisinya sekarang ini. Seharusnya Nabi SAW tidak balik lagi. Ya. Karena yang memanggil hanya seorang tawanan saja, tetapi Nabi balik dan menjumpai orang Nabi, orang tadi, dan bahkan Imran bin Husain memberikan kepada kita penyebab kenapa Nabi itu kembali. Wa kana rahiman raqiqan, penyayang dan sangat lembut. Semua orang di mata Nabi SAW, ya, harus dihormati, dimuliakan. Ya. Kemudian Setelah sampai kembali kepada tawanan ini, faqal, ma sya'nuka, apa yang kamu mau? Ya. Qal, kata orang ini, inni muslimun. Bayangkan pengaruhnya. Datangnya Nabi menyambut panggilan orang itu kedua kalinya, atau datangnya Nabi ketika orang itu pertama kali memanggilnya, kemudian Nabi datang kedua kali dipanggil lagi, lihat bagaimana akibatnya. Hasil dari kelemah lembutan Nabi SAW dan kasih sayang yang ada pada pribadi Nabi. Ternyata orang ini hendak masuk Islam. Ya, faqala inni muslim. Sesungguhnya saya ini adalah seorang muslim. Maksudnya dia menyampaikan, mengikrarkan keislamannya. Begitu besar pengaruh akhlak Nabi kepada dirinya. Dan itu yang terjadi pada dalam hadis Sahih Bukhari, ketika seorang seorang dari tawanan itu yang diikat di tiang masjid, setiap masuk sholat Nabi mendahului dia pertama kali, kemudian menanyakan keadaannya. Jelang beberapa hari, ya, ketika Nabi SAW hendak mendatanginya, Nabi SAW perintahkan untuk 3 hari. Setelah 3 hari, Nabi perintahkan para sahabat untuk melepaskan ikatannya. Ya. Setelah lepas dari ikatannya, kemudian dia berlari keluar dari masjid. Keluar dari masjid, kemudian dia mendatangi salah satu kebun, yang biasanya kebun di sana pasti ada sumurnya. Sampai sekarang ini, kalau ada kebun, pasti ada sumur di dalam untuk menyirami. Ya, kebun-kebun kurma itu, ini sumur bor yang luar biasa, mungkin mencapai 400 meter ke bawah, ya, untuk menyirami kebun kurmanya. Jadi dari dahulu memang ada, setiap kebun pasti ada sumur. Ya, dia keluar dari masjid tergesa-gesa setelah dilepaskan dari belenggunya, kemudian dia menuju kebun tersebut. Di sana dia mandi. Ya, mandi dia, kemudian dia masuk lagi ke masjid, menjumpai Nabi SAW, kemudian di hadapan Nabi dia bersyahadat. Sama halnya sekarang ini. Ya. Dipanggil kembali oleh dia, Nabi datang. Bayangkan kalau seandainya Nabi tidak datang untuk kedua kalinya. Berarti dia antipati terhadap Islam. Ya. Antipati terhadap Islam. Bagaimana pula kita masuk Islam? Pemimpinnya atau yang membawa Islam itu sendiri begini akhlaknya. Nabi datang dan ternyata memang orang ini luar biasa. Dia mengatakan, inni muslimun. Ya, sungguhnya saya masuk Islam. Faqala. Ya. Nabi SAW menerima keislamannya, hanya saja statusnya, status kemuslimannya itu tidak membuat dia bisa lepas dari perbudakan. Ya. Tidak lepas dari perbudakan, tidak mungkin. Masuk Islamnya dia tidak, karena masuk Islam bukan tidak membebaskan dari budak. Kecuali kalau ada kaum muslimin yang membebaskan. Statusnya tetap budak. Kata Nabi SAW, "Lau qultaha wa anta tamliku amraka." Kalau sekiranya engkau sampaikan atau engkau ikrarkan ucapan syahadat itu ketika engkau belum menjadi hamba sahaya, budak. Ya, sebelumnya menjadi tawanan atau sebelum jadi budak, dia ucapkan kata-kata itu, maka dia kalaupun ditawan dia akan jadi budak. Kalaupun ditawan dia tidak akan jadi budak. Itu perbedaannya. Nabi SAW menyayangkan tetapi tetap menerima keislamannya. Dan orang itu masuk Islam karena terpengaruh oleh pribadi Nabi SAW. Lihat pengaruh akhlak dalam berdakwah. Pengaruh budi pekerti, akhlak yang mulia dalam berdakwah, tanpa disadari oleh yang berdakwah, karena pengaruhnya itu kepada yang didakwahi, kepada mad'u. Banyak cerita yang kita dapatkan tentang ini, kisah-kisah nyata. Baru-baru ini kita dapatkan cerita akhlak yang mulia, yaitu mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit. Ada salah seorang mahasiswa yang mahasiswa Arab belajar di Eropa, belajar ilmu dunia. Di sana dia berteman dengan salah seorang dari negara Eropa juga, pertemanan yang akrab, dekat, ya. Kemudian selesai. Pulanglah yang Arab ini ke negerinya, Eropa ini ke negerinya, ke negaranya, ya. Dan jadi mendapatkan pekerjaan yang luar yang menjanjikan di negara masing-masing. Jadi pengusaha besar, jadi pejabat. Yang Arab ini setelah lama mendengar berita temannya ini sakit, temannya yang orang Eropa ini sakit, maka dia menghususkan waktu, ya, untuk datang sengaja ke negaranya untuk menjenguknya, untuk menjenguk dia yang sedang terbaring di rumah sakit. Melihat temannya datang, ya, muncullah keakraban kembali, ya, kerinduan yang terobati. Kemudian orang yang sakit ini, si sakit ini, ya, iseng-iseng bertanya, ya, ada urusan bisnis kan kau di negara saya ini sehingga kamu bisa menyempatkan diri. Dia mengira itu menyempatkan diri. Ada urusan bisnis kah engkau ke negara saya ini sehingga engkau bisa menyempatkan diri mengunjungi saya? Kata temannya, saya datang ke sini hanya untuk menjengukmu. Ya, dia datang hanya untuk menjenguk, untuk mengharapkan dan mendoakan kesembuhanmu. Subhanallah. Itu saja jawabannya. Karena agama saya memberikan anjuran yang luar biasa untuk hal ini. Selesai. Ya. Dan ternyata harapan dari temannya ini berdoa kepada Allah untuk kesembuhan dari muslim ini, untuk berdoa kepada Allah untuk, bayangkan dia dalam keadaan musafir dan safarnya menjenguk orang yang sakit. Safar itu merupakan salah satu saat-saat di mustajabnya doa. Dan safarnya safar ibadah. Ya, safarnya safar ibadah, menjenguk orang sakit. Walaupun yang sakit itu bukan orang muslim. Didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah doanya. Pulang dia dan akhirnya dia mendengar temannya ini sembuh. Penyakitnya luar biasa, berat. Ya. Dan bahkan ada ponis dari dokter ketika itu untuk batas umurnya. Tetapi Allah berikan kesembuhan karena yang menyembuhkan Allah. Akhirnya orang tadi yang dikunjungi tadi yang sakit dan sembuh itu balik mengunjungi temannya itu ke negaranya. Di situ dia mengikrarkan keislaman, bersyahadat. Dan bahkan orang ini pernah datang ke Madinah dan untuk waktu yang lama. Dia menyengaja karena dia seorang pebisnis besar, ya, menyengaja untuk tinggal di Madinah dalam waktu yang lama. Dan ternyata salah seorang dari teman kita, dia dari Nigeria, ya, waktu itu senior saya dari Nigeria, satu jurusan, diminta untuk mengajarkan dia Al-Quran selama di Madinah. Itu yang teman ini yang bercerita. Ya, teman ini yang bercerita kepada saya, diminta untuk mengajarkan selama di Madinah orang ini Al-Quran. Dan dia dapat cerita itu langsung dari orang ini. Ini yang membuat daya tarik dan ini akhlak yang luar biasa. Yang seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada tawanan. Dan ada kisah-kisah yang lain yang bahwasanya akhlak ini sangat besar pengaruhnya dalam berdakwah. Ya. Salah satu contoh yang kita dengar dari guru kita Syekh Abdul Razak, ya, ketika di suatu daerah, di salah satu negara Islam, ya, satu daerah tidak dibenarkan orang luar menyampaikan kajian. Di situ terkenal dengan penyimpangan agama, munculnya perkara-perkara yang baru. Ya. Bila mana ada dakwah yang di situ ada kata-kata sunnahnya, apalagi kalau ada kata-kata bid'ahnya, ini sama sekali tidak dibenarkan untuk menyampaikan kajian di masjid tersebut. Ya. Tokoh masyarakatnya, pemimpinnya, ini yang melarang langsung. Tetapi orang ini sangat bijaksana. Dia datang untuk menjumpai tokoh ini. Ya. Kemudian dia bercerita, ya. Lalu dia, saya ini bawa sesuatu untuk sekedar hadiah untuk bapak. Sekedar hadiah, maksudnya dia bawa uang. Sekedar hadiah, saya rasa bapak sangat membutuhkan. Memang kondisi ekonomi di sana luar biasa. Ya. Banyak kesulitan dalam ekonomi. Maka dia bawa bantuan uang tersebut, semoga bisa membantu bapak dan keluarga membiayai sekolah anak-anak besar. Ya. Jumlahnya besar. Kata yang bercerita ini, saya menyengaja menjumpai dia di rumah, memberikan dia hadiah tersebut. Jarak waktu ziarah saya ke rumahnya dengan waktu sholat terpaut, ya, dekat sekali waktunya. Sehingga belum lama bercerita, hadiah sudah diberikan, dia minta, ah, kebetulan sudah azan, ayo kita ke masjid. Ya, bagaimana kalau kita ke masjid? Akhirnya dia ke masjid bersama tokoh ini. Dalam perjalanan, ya, dia mencoba untuk menyampaikan keinginannya. Bapak, saya ada keinginan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata nanti setelah sholat. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kemudian sampai setelah selesai sholat, langsung diambilnya mikrofon tokoh tadi. Kemudian dia memberikan mukaddimah, ya, menjadi MC-nya. Sesungguhnya kaum muslimin, kaum muslimat sekalian, ya, kita kedatangan tamu luar biasa dan akan menyampaikan nasihat kepada kita semua. Mohon didengarkan nasihatnya. Diberikannya mukaddimah yang luar biasa. Subhanallah. Itu penyebabnya tadi bagaimana orang tadi menggunakan apa yang digunakan oleh Nabi dalam berdakwah. Ya. Biasanya yang seperti ini sangat berpengaruh. Satu cerita dalam hadis yang sahih yang mungkin sebagai acuan atau sebagai percontohan dari kisah ini adalah kisah Nabi ketika dia memberi kepada seseorang kambing yang sangat banyak. Ketika dia meminta, ternyata dia kepala suku pulang dari kepala suku membawa kambing banyak itu, dibawa, diperlihatkannya kepada kaumnya. Lihat ini. Ini yang memberinya kepada saya adalah yang membawa Islam. Maka masuk Islamlah kalian semua. Masuk Islam semuanya. Ya, masuk Islam semuanya. Dan jangan beri sedikit-sedikit. Nabi SAW memberinya, ya, satu lembah kambing. Ratusan ekor jumlahnya. Dan ini pengaruhnya. Nah, ini yang kita ambil dari kisah Nabi tadi kepada tawanan ini. Cuma memang statusnya tetap tidak lepas dari budak. Dia akan menjadi budak walaupun dia muslim, karena dia ketika budak itu dia mengislamkan dirinya, masuk Islam. Makanya Nabi mengatakan, "Lau qultaha wa anta tamliku amraka aflahta." Engkau beruntung tidak jadi budak. Kalau engkau bersyahadat masuk Islam sebelum jadi budak. Aflahta kullal falah. Thumma sarafa. Ya. Kemudian Nabi kembali, kemudian Nabi SAW balik lagi. Ya. Fanadahu faqala ya Muhammad, ya Muhammad. Belum jauh Nabi SAW dipanggilnya lagi. Ya. Fa'atahu, Nabi SAW balik lagi. Nabi, pemimpin kaum muslimin, ya, orang nomor satu negara Islam ketika itu. Faqala ma sya'nuka. Kemudian dia nak ditanya oleh Nabi, apa yang kamu mau? Qala inni ja'i'un fa'at'imni. Saya lapar sekali, beri saya makan. Ya. Wa dham'anu fa'asqini, dan saya haus, beri saya minum. Qala hadhi hajatuka. Ini yang kamu mau dan kebutuhanmu, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, dihidangkan minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fafudiya birrajulaini. Akhirnya orang ini ceritanya, ringkas cerita tentang orang ini, nanti akan ditebus, dibebaskan dengan penukaran tawanan. Penukaran tawanan. Yaitu dua orang dari sahabat yang tertawan oleh Thaqif dibalikkan kepada kaum muslimin, sementara ini dibalikkan kepada kabilahnya Bani Ukail. Ya, itu ceritanya. Ya, itu ceritanya. Saya tidak mendapatkan dalil yang senada dengan bunyi bab dari kisah ini. Mungkin yang dimaksud yang terkait dengan bunyi bab, yaitu dia kata-katanya ini muslim itu mungkin bernazar. Saya bernazar untuk masuk Islam. Ya. Saya bernazar untuk bebas. Mungkin ya, kalau saya masuk Islam, kalau saya bebas saya masuk Islam. Mungkin gitu. Ya. Kalau kita ingin hubung-hubungkan dengan bunyi bab, tidak boleh memenuhi nazar maksiat atau nazar yang tidak dimiliki. Dia kan sudah budak. Dan dia mungkin bernazar, kalau saya dibebaskan, saya akan masuk Islam. Ternyata nazarnya itu tidak bisa ditunaikan. Kenapa dia? Karena dia kalaupun masuk Islam tidak juga bisa bebas. Karena dia tidak memiliki lagi tengkuknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah harta milik. Jadi tidak bisa dia membebaskan diri sendiri. Itu mungkin maksud dari hadis ini. Kalau kita kaitkan dengan bunyi bab, itu bagian kedua, yaitu tidak ada nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki. Orang ini ketika dia jadi budak, dia tidak memiliki dirinya, dia tidak punya kebebasan untuk berbuat, untuk memutuskan, karena dia budak. Nah, dia maunya tadi kalau dia bebas dia masuk Islam, ternyata bebasnya tidak bisa lagi, maka nazarnya tadi tidak berfungsi. Sekalipun dia sudah masuk Islam, dia juga tidak bebas. Ya, itu yang bisa kita pahami keterkaitan antara hadis ini dengan bunyi bab. Kita masih ada ya? Ini sepanjang. Qala, ini cerita yang lain. Ini cerita redaksinya yang lain. Qala wa usirat imra'atun minal ansar wa usibatil adba. Ini cerita lanjutannya. Dan tertawanlah seorang wanita dari kaum Ansar dan juga terampas unta Nabi. Wa kanatil mar'atu fil wathaq. Ya, dari orang Ansar ini yang tertawan dalam keadaan terikat. Wa kanal qaumu yurihuna na'amahum baina yaday buyutihim. Dan kepada sahabat, ya, mengembalakan hewan-hewan mereka di depan rumah mereka masing-masing. Famfalatat dzata lailatin minal wathaq. Ya. Terlepas pada satu malam perempuan ini dari ikatannya. Fa'atat al-ibila. Wanita ini datang untuk menjumpai seekor dari unta yang ada di depan rumah para sahabat. Faja'alat idza danat minal ba'ir. Wanita ini ketika mendekat ke salah satu atau ke seekor unta, raga, unta itu bersuara ketakutan. Ya. Fatatrukuhu hatta tantahi ilal adba. Jadi unta yang banyak di depan rumah para sahabat itu setiap hendak didekati oleh tawanan ini, tawanan wanita ini, semuanya mengeluarkan suara ketakutan atau suara marah. Satu persatu didatangi unta-unta tadi, maka sampailah dia ke unta al-adba, unta yang dikenal dengan adba. Falam taru, ternyata adba ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, menerima kedatangan wanita ini. Qala wahiya naqatun munawwaqah. Dijelaskan bahwasanya unta ini adalah unta yang jinak. Ya. Faqa'adat fi ajuziha thumma zajaratha. Maka dia duduk di atas kakinya, di atas kakinya. Kan unta itu sedang duduk, sedang mendekam di tanah. Kemudian wanita ini duduk di atas kaki unta tersebut. Summa zajaratha. Kemudian wanita ini mencela ya, menyumpahi unta tadi. Fantalaqat wa nadhiru biha fatalabuha, maka wanita ini pun melarikan diri, melepaskan diri, dan mereka yang kehilangan tawanan ini bernazar, ya, bernazar. Ringkasnya, kalau seandainya wanita ini ditemukan, tawanan itu ditemukan lagi, maka unta yang adba tadi akan mereka sembelih. Padahal unta itu bukan milik mereka, tetapi karena kedekatan perempuan ini pernah dekat dengan unta tadi, jadi mereka bernazar, kalau seandainya wanita itu berhasil ditangkap kembali, maka unta adba itu akan disembelih. Padahal unta adba itu bukan milik mereka, bukan milik mereka. Jadi ini cerita yang kedua yang terkait dengan bunyi bab juga. Nabi SAW mengatakan bahwasanya qala subhanallah bi'sa ma jazazta nadarat lillahi in najjaha Allahu 'alaiha latanharannaha la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah atau fi ma'siyatin. Di sini Nabi tekankan tidak ada penunaian nazar bila mana mengandung maksiat. Karena unta tadi unta milik orang kemudian dinazarkan, jelas pencurian namanya. Ya, ini dosa. Menyembelih unta orang lain untuk menunaikan nazar. Kalau nanti dia didapatkan kembali, maka unta ini akan disembelih. Padahal itu unta rampasan, bukan unta milik siapa-siapa. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak boleh menunaikan nazar kalau mengandung unsur maksiat. Itulah keterkaitan riwayat ini dengan bunyi bab, dan insyaAllah akan kita lanjutkan ke hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang, karena keterbatasan waktu, dan kita juga akan lanjutkan kembali atau bacakan kembali riwayat yang kedua dari hadis yang pertama ini tentang wanita tadi, ya, untuk pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.